Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat yang kami hormati dan kami cintai, kembali insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan-pembahasan ilmiah yang kali ini insyaallah kita akan berinjak kepada pembahasan yang khusus, yakni nasihat untuk para wanita, ya. Karena pentingnya nasihat bagi kita semuanya, apalagi nasihat itu barakallahu fikum merupakan salah satu di antara jalan-jalan yang ditempuh oleh para rasul. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama pembawa dakwah tauhid di muka bumi ini, beliau menyampaikan kepada kaumnya, "Uballighukum risalati rabbi." Aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, "Wa ansahu lakum," dan aku nasihati kalian, "Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun," dan aku mengetahui dari sisi Allah perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, di sini nasihat adalah salah satu di antara misi yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam, sehingga mereka menyampaikan risalah, menyampaikan nasihat kepada kaumnya. Demikian pula Nabi Hud alaihi salam, beliau juga menyampaikan kepada kaumnya, "Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku sampaikan kepada kalian risalah, wahyu-wahyu yang datang dari Rabbku, "Wa ana lakum nasihun amin," dan aku untuk kalian ini adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Kaum muslimin, nasihat yang itu sangat bermanfaat, karena dengan nasihat itu barakallahu fikum orang akan menjadi bersih, ya. Sebab kalimatnya saja nasoha, Nasuha itu adalah mengandung makna membersihkan sesuatu dari yang mengotori. Kalau emas ya, itu digosok supaya kelihatan apanya? Kuningnya. Emas tadi dibuang kotorannya. Maka pekerjaan di saat membersihkan kotoran-kotoran yang bercampur dengan emas itu dalam bahasa Arab adalah nasuha tadi. Ya. Namun sayang kadang banyak orang yang tidak mencintai apa? Nasihat. Begitu ya? Iya. Banyak. Nah, maka kita jangan sampai digolongkan. Kita termasuk orang yang tidak senang dengan nasihat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan sejarah umat-umat terdahulu. Bagaimana ketika nabinya datang memberikan nasihat, ternyata kaumnya tidak mencintai nasihat yang disampaikan oleh rasul mereka. Coba lihat kaumnya Nabi Saleh. Apa katanya? Laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Sungguh kata Nabi Saleh, aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku pun telah memberikan nasihat kepada kalian. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, tetapi kalian tidak mencintai orang-orang yang memberikan nasihat. Surat Ar-Ra'd 79. Ya. Maka para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, orang yang tidak mencintai nasihat dan orang yang memberikan nasihat, ini termasuk golongan orang yang mendapatkan kerugian. Ya. Kenapa mendapatkan kerugian? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan golongan-golongan manusia yang tidak rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu pasti dalam kondisi apa? Rugi. Siapa kira-kira yang tidak rugi? Hah? Siapa pendengar? Siapa penyiar? Tidak ada yang rugi. Illa ladzina amanu. Orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, berilmu, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Wa tawasau bil haq, dan mereka saling berwasiat, saling menasehati, mendakwahi orang lain yang keliru untuk diluruskan. Ya. Meluruskan kekeliruan orang lain, saling memberikan nasihat, dan dirinya pun mau menerima nasihat ketika keliru. Watawasaw bil haq, dengan dasar kebenaran. Watawasaw bis sabr, dan mereka yang selalu saling berwasiat, saling memberikan nasihat untuk selalu apa? Bersabar. Para pendengar sekalian, maka tidak ada kalimat rugi kalau orang itu mau mendengarkan apa? Nasihat. Justru mendengarkan nasihat, memperhatikan nasihat, ya, berusaha mau mencermati sebuah nasihat, merenungi dan kemudian berusaha mengamalkannya, itu merupakan suatu keberuntungan. Allah golongkan orang yang tidak rugi, ya, atau beruntung, mereka itulah orang yang mau saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, bahkan nasihat itu merupakan tiang agama itu sendiri. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim dari Abi Ruqayyah, Tamim ad-Dari qala qala Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, nasihat untuk siapa? Ya Rasulullah, qala lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat agar orang selalu mentaati Allah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah, mengikuti syariat Allah. Wali rasulih, nasihat untuk rasulnya agar orang itu selalu taat tunduk dengan nasihat rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk para imam-imam kaum muslimin agar seorang itu tunduk taat, ya, kepada siapa? A'immah, para pemimpin, para ulama. Yang mengartikan a'immah, para ulama, ada yang mengartikan para penguasa yang memimpin urusan kaum muslimin agar mendengar taat, ya, berusaha menjalankan ketaatan dalam hal yang ma'ruf, ya, kepada mereka. Wa amatihim, dan nasihat untuk seluruh kaum mukminin. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, dan kitab yang kita kaji, ya, adalah nasihat yang terkhusus bagi para wanita. Karena jam-jam segini biasanya para wanita lagi sibuk di rumah, ya, iya. Sambil masak, sambil melakukan aktivitas, atau mungkin memang sempatnya jam seperti ini bisa sambil memanfaatkan waktu. Saya memandang memang ini nasihat untuk lebih diarahkan kepada para wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ya, para pendengar sekalian bukan dari kalangan wanita juga bisa mengambil nasihat-nasihat yang ada dari pembahasan yang akan kita kasih ini. Namun karena kami menimbang dan melihat bahwasanya kondisi jam segini kayaknya lebih tepat nasihat bagi para ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, ya. Iya. Sehingga saya pilih kitab yang lebih khusus kepada para wanita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji, apa yang kita akan baca itu benar-benar akan membawa kebaikan, barokah, ya, bagi pembacanya, bagi para pendengar sekalian. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berbicara tentang nasihat untuk para wanita, maka nasihat yang pertama yang dinasihatkan oleh penulis adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Beliau menasihati untuk dirinya dan bagi para pendengar, para pembaca kitab ini, untuk selalu bertakwa kepada Allah dan selalu mentaati Allah fi sirri wal alan, dalam kondisi sepi atau rame, di saat berkumpul dengan banyak orang, atau dalam kondisi sendiri. Ya. Dan beliau menasihati agar selalu mengikhlaskan amal, tidak tercampur dengan riya, karena semuanya dari kita para wanita, kata beliau, kita semuanya secara umum mas'ulatun amamallah, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Sehingga beliau membawakan nasihat dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara dengan Rabb-nya. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan bahwa tidak ada seorang dari kalian kecuali akan diajak bicara dengan Rabb-nya, penciptanya, yaitu Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Antara dia dengan Allah itu tidak ada juru penerjemah bahasa. Jadi langsung berbicara dengan Allah. Fayanduru aymana fala yura illa ma qad qudim. Maka orang itu melihat ke sebelah kanan, maka tidak terlihat kecuali apa yang telah dilakukan. Wayanduru ashama fala yura illa ma qad qudima. Dan dia juga melihat ya ke sebelah kiri dan tidaklah melihat kecuali apa yang telah dilakukan. Wayanduru baina yadayhi fala yura illa an-nar tilqa wajhihi. Dan dia pun melihat di hadapan wajahnya, di hadapannya, maka tidak terlihat kecuali neraka ada di hadapan wajahnya. Maka Rasulullah menyatakan fattaqun nara walau bisikkit tamrah. Jagalah ya diri kamu, diri kalian dari api neraka itu walaupun sedekah paroh dari kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapatkan separoh dari kurma, maka bersedekahlah dengan apa? Dengan kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga bagi seorang wanita ya harus bersiap-siap menghadap kepada Allah untuk dimintai ucapannya, dimintai pertanggungjawaban maksudnya dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan di saat dia sendiri atau bersama orang lain. Maka bekal yang perlu disiapkan di hadapan Allah adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah. Dan bentuk ketakwaan kepada Allah menjaga diri dari api neraka. Bisa wujudnya Nabi membimbing sedekah. Walaupun apa ini? Separuh dari kurma. Belum tahu kurma? Punya? Iya, tahu. Gimana kurma itu? Manis. Manis. Bulat apa? Bulat ya? Iya. Itu bisa diparoh jadi dua itu. Diparoh, yang satu dimakan sendiri, yang satu di apa kan? Sodakoh. Sodakoh kan. Nah ini. Sodakoh sekecil itu saja, itu bisa menjadikan orang terjaga dari api neraka. Apalagi seorang wanita ya, dia suka masak ya. Kemudian ketika punya masakan yang banyak, masya Allah, ingat tetangga. Lalu dia berikan sebagian kepada siapa? Tetangganya, masya Allah. Ini tentu suatu amalan yang bisa menjaga diri wanita dari api neraka. Kalaupun Allah takdirkan kita jadi orang yang fakir, tidak memiliki harta, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketakwaan kepada Allah tidak harus dalam wujud memberikan harta. Tapi apa? Fa bi kalimatin thayyibah. Dengan mengucapkan kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Baca kalimat thayyibah, baca subhanallah 33 habis salat wajib. Mau tidur, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sebagaimana dituntun oleh Rasulullah SAW, itu juga sedekah, ya. Jadi jangan sampai terbetik kalau sedekah itu hanya bentuknya apa? Uang atau makanan. Ya. Berbicara yang baik, tidak berdusta, tidak menghibah, itu juga termasuk bagian dari perkara yang akan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang kami cintai, secara ringkas ya, Penulis menasehatkan kepada para wanita untuk jangan sampai lupa dan tertipu dengan kehidupan dunia yang pendek ini. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bagaimana gambaran kehidupan dunia yang pendek ini. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah, tidak lain kehidupan dunia itu la'ibun, mainan, ya, hal yang sifatnya la'ib, wa lahwun, melalaikan, wa zinah, berhiasan, wa tafakhur, dan saling berbangga-bangga. Bainakum, di antara kalian, wa takatsur, dan saling berlomba memperbanyak fil amwal wal aulad, bangga memiliki harta dan anak yang banyak. Gambaran kehidupan dunia seperti tadi, kamatsali ghaiz, seperti hujan yang turun dari langit. A'jabal kuffaru nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra, hujan turun ke bumi, maka tanaman-tanaman itu menjadi tumbuh, kemudian berubah menjadi kuning. Sumaya kunu hutama, tiba-tiba tanaman yang tadi sudah tumbuh hijau tiba-tiba berubah jadi apa? Kuning, kena penyakit, mati, hancur. Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Lalu Allah ingatkan, tidak lain kehidupan dunia yang pendek ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai para pendengar, para wanita ini tertipu dengan hijaunya, manisnya dunia, ya, sehingga melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sosok wanita yang sangat bersemangat ingin mendapatkan surganya Allah, ya. Jadi cita-citanya cukup tinggi, ya. Apa itu cita-citanya sangat tinggi? Tidaklah mereka meminta kepada Allah kecuali memohon dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dikisahkan, ya, bagaimana para wanita zaman dulu, ya. Dikisahkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Quba, beliau masuk ke rumahnya Ummu Haram binti Milhan. Kemudian beliau pun, Ummu Haram, menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, dan Ummu Haram di bawah kekuasaannya Ubadah ibn Shamit, sahabat. Maka kemudian di saat Nabi singgah di rumahnya sahabat Ubadah ibn Shamit, tempatnya Ummu Haram ini, istaiqadha yadhak, dalam kondisi terbangun, kemudian terbangun dari tidurnya, kemudian tertawa. Qalat, lalu Ummu Haram bertanya, ma yadhakuka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah? Nasun min umati uridu ala husatin fi sabilillah yarkabuna fiya juhadal bahar mulukan alal asirrah. Yakni Allah menampakkan terhadap umatku sekelompok pasukan yang berjuang di jalan Allah menaiki kapal seperti raja-raja di atas singgasana, ya. Kemudian wanita ini, Ummu Haram, mendengar ada di kalangan umatnya beliau ditampakkan oleh Allah berperang, ya, di jalan Allah, membela agama Allah, naik kapal seperti di atas singgasana para raja. maka ummu haram. Ya, mohon kepada Nabi, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Maka Nabi pun mendoakan siapa ini? Ummu Haram. Semoga digolongkan termasuk di antara orang yang bersama umatnya beliau yang berangkat berjuang membela agama Allah. Ya. Ternyata beliau kembali memejamkan matanya, terbangun, tertawa kembali seperti semula. Kemudian Rasulullah SAW pun mendoakan kepada Ummu Haram dan mengatakan, anti minal awali. Kamu termasuk kelompok yang pertama dari rombongan umatku yang berangkat berjuang membela Allah. Faraqibat il-bahar fi zamani Muawiyah, kata perawi. Maka dia pun naik kapal pada zaman Muawiyah. Dan dia ternyata orang yang pertama kali jatuh dari kendaraannya dan menjadi sebab wafatnya. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, di dalam sahihnya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, di sini menunjukkan bahwa Ummu Haram, ya, Ummu Haram termasuk wanita teladan. Ternyata dia termasuk wanita yang punya cita-cita tinggi dalam kebaikan. Ya, maka teladan kita, para pendengar, para wanita sekalian, adalah mereka, para generasi yang pertama, yang mereka bersemangat mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dikisahkan pula, barakallahu fikum, dikisahkan pula ya, ketika datang pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sebuah musibah, penyakit demam. Datanglah dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menemui beberapa sahabat dari kalangan Ansor. Ya, dari kalangan Ansor. Kemudian ada seorang wanita ya, mengikuti beliau. Walladhi ba'athaka bil haqq inni laminal Ansor. Wa inna abi laminal Ansor. Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya aku termasuk dari orang Ansor. Dan sesungguhnya ayahku juga dari orang Ansor. Fada'ullaha li kama da'awta lil Ansor. Berdoalah engkau kepada Allah sebagaimana engkau telah berdoa untuk orang-orang Ansor. Kata beliau, masyikti in syikti da'autullaha ayyu'afika wa in syikti sabarti walakil jannah. Kalau engkau berkehendak, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menyembuhkan dirimu. Dan jika engkau berkehendak, sabarti walakil jannah, engkau bersabar dengan musibah yang sedang menimpa engkau, dan engkau akan mendapatkan balasan dari sisi Allah, jannah. Ya, lihat di sini, ditawarin, didoakan, lalu Allah akan berikan apa? Kesembuhan. Atau di engkau bersabar, diganti dengan apa? Surganya Allah. Ternyata kata wanita tersebut, bal asbiru wala aj'alul jannata khatara, bahkan aku akan bersabar menanggung sakitnya penyakit yang aku derita ini, dan saya mengharap pahala dari sisi Allah dengan diberikannya jannah, dan aku tidak ingin menjadikan ada bahaya untuk aku tidak mendapatkan apa ini, surga. Para pendengar sekalian, ini hadis sahih sebagaimana dikeluarkan di dalam Sahihul Musnad dari jalan Abu Hurairah, juga dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Masya Allah, inilah para wanita di zaman dahulu ya, wanita para sahabah sahabiyah ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Mereka punya cita-cita yang sangat luhur, yakni masuk ke dalam surga. Maka para wanita zaman sekarang jangan sampai ketinggalan. Ya. Ketinggalan dalam masalah apa ini? Tentunya jangan sampai ketinggalan dalam berjalan seperti para wanita-wanita terdahulu. Bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga akan bisa mendapatkan jannahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh berjalan di atas ilmu, di atas sunnah, di atas Al-Quran, di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lanahdiyannahum subulana, kami akan bimbing mereka di atas jalan kami. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, para pendengar sekalian, maka bersemangatlah. Jangan sampai punya sikap malas. Ya, sebab sikap malas adalah salah satu penyakit. Ya. Penyakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari penyakit malas itu. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari sikap lemah dan sikap malas. Ya, maka para ibu-ibu, para wanita, walaupun di tengah kesibukan, ya, merawat anaknya, merawat rumah suaminya, ya, menjaga harta suaminya dengan segala kesibukannya tentunya, itu tidak menjadi penghalang untuk selalu menambah faidah-faidah ilmu, ya, selalu berusaha menjadikan semua amalan sebagai taqarruban ilallah. Semoga yang sedikit ini sudah habis apa ya? Sudah belum banyak? Sedikit lagi. Sedikit lagi? Oh, iya. Sedikit lagi ya? Oh, pendengarnya diam aja ini. Penyiarnya diam aja jadi. Iya. Ya. Jadi kita lanjut sedikit lagi. Ya, boleh ya? Boleh. Iya, boleh. Baik. Sehingga barakallahu fikum, seorang wanita jangan sampai memiliki sikap lemah dan malas. Sebab apa? Sebab sikap malas, sikap lemah diri, tidak percaya diri. Ah, yang namanya wanita ya, cuman kerjanya urusan apa? Dapur. Dapur, kasur, apalagi. Tidak keluar dari situ, kalau tidak dapur ya itu. Nah, jangan. Memang di dalam rumah tangga dia berperan besar. Yang mengurusi dapur, ya, mengurusi masalah rumah tangganya. Namun itu tidaklah menjadikan dia itu memiliki sikap lemah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis." Bersemangat engkau dalam perkara yang bisa mendatangkan manfaat. Baik manfaat duniawiyah, baik manfaat ukhrawiyah, semangat. Jadi ibu rumah tangga yang semangat. Baru kerja 5 menit, diam, tidur. Akhirnya pekerjaan apa? Terbengkalai. Tidak sungguh-sungguh. Semangat dengan hal yang bermanfaat di dunia. Ataupun akhirat. Ya. Jangan berputus asa. Semangat dalam berhadap perkara yang sifatnya duniawiyah dan ukhrawiyah. Wasta'in billah, jangan lupa kata Nabi, banyak mohon pertolongan kepada Allah, sebab tidak ada daya dan upaya kecuali ada datang dari sisi Allah, bukan karena kehebatan kejeniusan, kekuatan fisik kita, bukan. Bukan karena kemahiran kita, bukan. Semua itu tidak lepas dari kekuatan yang diberikan oleh Allah. Wala ta'jis. Jangan bersikap lemah. Ya. Walaupun wanita identik dengan istilah apa? Lemah. Makhluk yang apa? Lemah. Tapi tidaklah demikian. Ternyata para sahabiyah, para istri-istri sahabat, cita-citanya cukup tinggi. Apa itu? Mendapatkan tadi surganya Allah. Para pendengar sekalian, manfaatkanlah waktu luang dan waktu senggang, waktu sehat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab sehat, luang itu banyak yang menjadikan orang itu lalai. Ya, kalau sudah waktunya longgar, akhirnya santai-santai melalaikan diri. Ya, bukan untuk ketaatan. Selesai pekerjaan, kumpul, ngobrol, ya. Ngerumpi. Membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Ini perkara yang akan menjadikan orang itu tidak mendapatkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi, ni'matani mahbunun fihi makasiru minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak dari manusia itu tertipu. Ya, bagaimana tidak tertipu? Dia diberi modal yang besar. Ternyata modal yang besar itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Diberi kesehatan, jasadnya, akalnya, wal farah, diberi kelonggaran. Kesempatan, tidak banyak penghalang yang menyibukkan dirinya. Namun sayang, sehat dan kesempatan tadi dibiarkan lalu begitu saja. Dia menyesal kalau sudah datang apa? Sakit dan hal yang menyibukkan. Dan kita mohon kepada Allah agar selalu diberi keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.